Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Summa ma ba'd, fa ya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu wa nashkuruh. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, atas taufiknya untuk kita sabat istiqamah di atas sunnah. Demikian juga atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya untuk senantiasa berupaya membekali diri kita dengan ilmu nafi' wal amal salih. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kepada diri saya untuk berziarah kepada ikhwanuna ahlu sunnah wal jama'ah salafiyin di kota Batam ini. Mengingatkan 20 tahun yang lalu ketika saya pernah tinggal di sini ya, dari tahun 1997 ya. Seolah bulan Oktober saya tinggalkan sini dan saya masuk lagi ini tak bulan Oktober juga ya. Tayyibnam. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Nasyukurullah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kepada diri saya untuk berziarah kepada ikhwanun ahlu sunnah di sini ya, di kota Batam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hadhihi ziarah ziarah mubarakah. Tayyibnam. Ziarah yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya menjadikan rasa mahabbah di antara kita semuanya, yang dengannya kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang Allah cintai dan Allah ridai. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam yang semoga Allah menjadikan barokahnya pada kita semuanya, insyaAllah kita akan gunakan untuk mudzakarah dan munasahah di antara kita semuanya, untuk kita mudzakarah di antara masail yang pernah kita dengar dari para asatidah as-salafiyin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari apa yang kita sampaikan, terkhusus untuk diri saya pribadi dan demikian juga untuk ikhwah sekalian. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, min a'dami ma an'amallahu alaina adalah ni'mah ketika Allah berikan taufik kepada kita untuk atamassuk bil kitab wa sunnah, dan demikian juga beramal dengannya. Wabihi au wabiha ebihadihan ni'mah dengan kita at-tamassuk, berpegang teguh dengan nikmah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, akan menjadikan hayatu qalb, akan menjadikan hidup bagi hati kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya ayuhan nas, oh ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul, sambutlah seruan Allah Subhanahu wa taala dan seruan rasulnya. Penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa taala dan panggilan rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum. Apabila Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya menyeru kalian kepada sesuatu yang membawa kehidupan bagi kalian. Alladzi da'ahu Allah 'ibadahu walladzi da'ahu rasul ummatahu. Suatu perkara yang Allah menyuruh hambanya kepadanya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya kepadanya adalah untuk atamassuk bil kitab wa sunnah, untuk mengikuti al-kitab wa sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat yang mulia ini bahasanya istijabatu lillah wa istijabatu rasulillah, menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dan demikian juga menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan hayah fil qalb, akan menjadikan hati itu hidup. Dan ia a'dham min hayatil jasad, hayatul qalb wa hayatul ruh, hidupnya hati dan hidupnya ruh kita dengan kita berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, a'dham wa a'dham daripada kehidupan jasad kita. Tabnam. Dan barang siapa yang kuat dalam mengikuti Al-Kitab wa Sunnah, atau semakin seorang kuat dalam berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, semakin kuat seorang dalam berjalan di atas bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, maka hayatu qalbihi akmal wa atam, maka kehidupan hatinya akan semakin sempurna. Karena orang yang paling sempurna kehidupannya adalah atba'uhum li kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang yang mengikuti kitab Allah Subhanahu wa taala, menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dan seruan rasulnya dengan berjalan di atas Al-Kitab wa Sunnah, maka dia adalah orang yang amanuhum minal dholali wa minal inhirafi wa minal zaik. Orang yang paling kuat dalam mengikuti Al-Kitab wa Sunnah, paling kuat dalam menyambut seruan Allah dan Rasulnya, dia adalah orang yang paling aman dari segala penyimpangan, paling aman, paling jauh dari segala bentuk penyimpangan bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Yang demikian sebaiknya ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa hadisun hasan, diriwayatkan oleh Imam Hakim rahimallahu ta'ala, marfu'an 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fiikum syai'ain lan tadhillu ba'dahuma. Kitab Allah wa sunnati wa lam yatafarraqa hatta yarida 'alayya al-hawd. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fiikum syai'ain lan tadhillu ba'dahuma. Aku tinggalkan di tengah kalian, aku tinggalkan bersama dengan kalian dua perkara di mana kalian tidak akan tersesat setelah kalian berpegang teguh dengannya, di mana kalian tidak akan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kalian berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kitabullah wa sunnati. Walan yatafarraqa, dan keduanya enggak akan berpisah, hatta yarida alayal haud. Hingga keduanya tiap enam datang kepadaku di telagaku. Ikhwati fiddin, syahid yang kami maksudkan dari hadis ini, bahasanya orang yang paling kuat dalam berpegang dengan Alkitab Sunnah, paling kuat dalam mengikuti dan beramal dengan Alkitab Sunnah, dia adalah orang yang paling aman dari ad-dhalali wal inhirafi wal zaygi. Sebagaimana kata Rasulullah di sini, taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma. Berarti sini ittiba'u kitabillah wa ittiba'u sunnati Rasulillah akan berikan jaminan keamanan bagi seorang dari segala bentuk penyimpangan. Akan memberikan jaminan bagi seorang tayyibnam dari segala kesesatan bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dicontohkan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rahimahullah. Dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi. Fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azid." Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku tidak akan pernah meninggalkan suatu apapun yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Artinya segala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min aqwalin wa af'alin, yang di situ adalah merupakan tasyri', maka Abu Bakar menyatakan tidak akan pernah meninggalkan suatu pun di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau akan mengerjakan dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menjelaskan alasannya, beliau jelaskan sebabnya kenapa beliau tidak akan pernah meninggalkan satu pun di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah meninggalkan suatu perkara pun yang dahulu beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya atau melakukannya. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azib. Karena saya khawatir apabila saya meninggalkan satu saja, sedikit saja, satu perkara saja di antara sunnah Rasulullah, di antara perkara yang dahulu Rasulullah memerintahkannya, di antara perkara yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, saya khawatir dengan saya meninggalkan saya akan menyimpang. Berarti di sini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita atau menjelaskan kepada kita bahasanya, innama zaga man zaga minal mubtadi ahwad dulal, bahasanya orang-orang yang terjatuh dalam penyimpangan, terjatuh dalam kesesatan, maka sebabnya adalah pertama kali dikarenakan dia meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan seorang meninggalkan sunnah tersebut, maka dia akan terjatuh dalam mukhalafat wa inhirafat dan yang lainnya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Awasim min Al-Qawasim Ibn Al-Arabi, disebutkan kisah dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang menunjukkan tamassuk beliau terhadap Alkitab dan Sunnah, yang itu mengantarkan beliau kepada kekokohan, as-sabat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sementara beliau telah menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid, untuk menghadapi pasukan Romawi. Di tengah perjalanan, maka datang berita meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian di bai'ah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kafara man kafara min ahli Madinah. Sementara waktu itu sebagian dhaifun nafas dari sebagian penduduk Madinah terdapat yang murtad. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, setelah dibaiat sebagai khalifah tidak mundur dari pasukan yang telah dikirimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tetap melanjutkan. Sekalipun ada sebagian dari sahabat yang mengingatkan, bagaimana engkau melanjutkan pasukan tersebut sementara wa kafara man kafara wartada man tarda min ahl Madinah. Sebagaimana diceritakan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajjaha Usamah bin Zaidin fi sab'ati mi'atin ila Syam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberangkatkan pasukan yang terdiri dari 700 pasukan yang dipimpin atau di bawah kepemimpinan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Kata Abu Hurairah, falamma nazala bi dhil khashabin kubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wartaddat al-arabu haula al-Madinah. Ketika pasukan sampai kepada daerah yang dinamakan dengan Dhu Khashab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan terjadi atau terdapat beberapa orang di Madinah yang murtad dari agama Islam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajtama ilaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat berkumpul menemui sahabat Abu Bakar Siddiq khalifah Ar-Rasyid. Mereka menyatakan, ya Abu Bakrin, rudda haula, tuwajjihu haula'i ila Rum wa qad irtadda al-arabu haul Madinah. Wahai Amirul Mukminin Abu Bakar, tarik pasukan. Tarik kembali ke Madinah pasukan yang telah dikirim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana engkau tetap melanjutkan pasukan tersebut berangkat ke Rom menghadapi pasukan Romawi, sementara di sekitar Madinah terdapat orang-orang yang murtad? Ini masukan beberapa orang sahabat. Dan insya Allah ini mereka niatnya baik, menginginkan untuk menjaga di dalam sebelum ekspansi keluar, kan gitu. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjawab usulan mereka tersebut. Faqala walladhi la ilaha ghairuhu lau jarratil kilabu bi arjuli azwajir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma radattu jaisan wajjahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala halaltu liwa'a aqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersumpah, Fawalladzi la ilaha ghairuhu, demi zat yang tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadah kecuali hanya di Allah. Kalau sekiranya anjing-anjing itu menggigit dan menarik, menyeret kaki-kaki istri Rasulullah, yang kita diwasiatkan Rasulullah untuk tenam menjaga hubungan baik dengan keluarga Rasulullah, termasuk di sana istri-istri beliau. Kalau sekiranya istri-istri Rasulullah itu dimakan oleh anjing, ditarik, maradatu jaisan wajjahahu Rasulullah, aku enggak akan pernah menarik satu pasukan yang telah diberangkatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah Rasulullah. Rasulullah telah meniatkannya, telah menunjuknya, telah memberangkatkannya. Enggak mungkin saya akan tarik. Artinya saya enggak akan mungkin menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ini. Jangankan sekedar adanya orang yang murtad, sekalipun istri Rasulullah diganggu, dimakan oleh anjing, saya enggak akan undurkan pasukan tersebut. Dan aku enggak akan pernah menurunkan atau melepaskan bendera perang yang telah disiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wajjaha Usamah, maka tetap dikirimlah Usamah melanjutkan pasukan untuk menghadapi Romawi. Walaupun di Madinah terhadap orang-orang yang murtad. Faja'ala la yamuru ala qabilin yuriduna al-irtidad illa qalu. Laula anna li haula'i quwwatan ma kharaja misla haula'i min indihim. Maka setiap pasukan Usamah melewati suatu kabilah, melewati suatu perkampungan yang mana mereka ingin murtad juga sebagai penduduk Madinah, maka mereka mengatakan, kalau sekiranya mereka ini enggak punya kekuatan yang besar, yang kuat, niscaya mereka enggak akan tetap berangkat. Sementara di sekitar mereka sendiri ada orang yang murtad. Tapi bersama dengan adanya orang yang murtad dan tetap berangkat, berarti punya kekuatan yang luar biasa. Maka orang-orang perkampungan yang dilewati pasukan Usamah bin Zaid, lalakin nada'uhum hatta yalqau ar-rumah. Kita biarkan, kita tunggu sampai mereka bertemu, berperang bersama dengan pasukan Romawi, kita lihat bagaimana menang ataukah tidak. Falaqau ar-ruma fahazamuhum wa qataluhum wa raja'u salimin fasabatu al-islam. Ternyata ketika pasukan 700 pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid, yang itu sudah diniatkan diberangkatkan Rasulullah dan dilanjutkan oleh Abu Bakar walaupun ada usulan yang lain, berjumpa dengan pasukan Romawi, fahazamuhum, maka bisa mengalahkan pasukan Romawi, membunuh mereka, dan mereka pulang ke Madinah dalam keadaan selamat. Ketika demikian, fathabatu al-Islam, maka kabilah-kabilah yang ingin murtad terus akhirnya kokoh di atas keislaman. Ungdur ikhwati fiddin rahimani rahimullah, bagaimana kuwatu ta'athir, kuatnya athar dari atamassuk bil kitab wa sunnah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di sini beliau berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengundurkan pasukan yang memang sudah diberangkatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun terjadi fitnah di Madinah. Oleh karena itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana di awal riwayat ini, beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini adalah dengan Abu Bakar ayyam ar-riddah ini, dengan sahabatnya beliau di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan seperti yang telah kita sebutkan tadi ya, bahasanya atamassuk bil kitab wa sunnah ini telah memberikan jaminan keamanan bagi seorang dari az-zaik, dari segala penyimpangan, dari segala kesesatan. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Dan demikian juga ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-ittiba'u bis sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beramal dengannya. Ini akan menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan datangnya ternam bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para nabi dan rasul ya, mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yaqulu fi kitabil karim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya yauma na'am wa yauma yakumul ashhad. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang mulia ini, inna lanansuru rusulana, sungguh kami benar-benar akan memberikan pertolongan kepada rasul-rasul yang kami utus. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala muayyiduhum wa nasiruhum. Allah Subhanahu wa taala akan membela mereka dan memberikan pertolongan kepada mereka. Itu terhadap musuhnya. Walladzina amanu, dan demikian juga kami akan berikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman, baik fil hayati dunya wa yawma yakumul ashhad. Dalam kehidupan dunia dan demikian juga pada hari kiamat. Hina yakumu al ashhad. Dan di sini ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya bahasanya ajba'ur rusul, pengikut para rasul, orang-orang yang berjalan di atas sunnah rasul, mengikuti jalannya para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan memberikan bagian pertolongan, dukungan dan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memberikan pertolongan, dukungan dan pembelaan kepada para rasulnya. Sehingga semakin seorang itu mengikuti dan berjalan di atas jalan para rasul, maka dia akan semakin besar mendapatkan bagian pertolongan dan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga halnya kita fi hadhi dakwah, dalam menyampaikan dakwah ini. Dakwah ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan syariatnya. Tidak ada tugas bagi kita kecuali untuk berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah tersebut. Allah yang akan menolongnya. Sehingga tidak ada jalan yang lain kecuali bagi kita hanya berjalan di atas jalan yang Allah gariskan tersebut. Itu yang akan mengantarkan kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin seorang itu mengikuti jalannya para rasul, maka semakin besar pula pertolongan dan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memberikan pertolongan pembelaan kepada dakwah para nabinya, demikian juga Allah Subhanahu akan memberikan pertolongan dan dukungan kepada dakwah para pengikut nabinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam dan demikian juga orang-orang yang beriman dan mengikuti jalan beliau. Qala Allah Subhanahu wa taala wa id qala Allah ya Isa inni mutawaffika warrafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Dan ingatlah wahai Nabi, ingatlah wahai Rasul, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Isa, wahai Isa, yaitu Isa bin Maryam, inni mutawaffika wa rafi'uka, sungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku, wa mutahhiruka, dan aku akan membersihkan dirimu dari orang-orang yang kafir, وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Ini saja yang kami maksudkan. Dan aku akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Mas sebab, apa sebab yang menjadikan pengikut Nabi Isa alaihi salatu wassalam mereka mendapatkan kemenangan di atas musuh-musuhnya? Mereka mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan dukungan dari Allah, mengalahkan musuh-musuh mereka. Sebabnya Allah sebutkan sini, وَجَائِلُوا الَّذِينَ تَبَعُوكَ. Dan aku akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu, yaitu berjalan di atas jalanmu, berjalan di atas sunnahmu, berdakwah sebagai dakwahmu. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Allah Musa wa Harun bersama dengan para pengikutnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang beliau berdua dan pengikutnya? Antuma wa manittaba'akuma al-ghalibun. Sesungguhnya engkau berdua dan orang-orang yang mengikuti engkau berdua, yaitu Musa dan Harun, al-ghalibun, yang akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan datang bersama dengan al-ittiba, bukan dengan ibtida. Namun kita dapatkan sekarang di zaman kita ini, ikhwata fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagian jemaat, sebagian kelompok di antara tayyibnam penyeru kepada tayyibnam, mereka merasa menyeru di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari jalan tersendiri. Menyisi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyisi manhajul anbiya fi dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka merasa kecil hati atau bahkan takut ketika mereka harus memulai dakwah mereka di dakwah tauhid. Ada yang berusaha memperbaiki dari sisi ekonomi. Kalau ekonomi kita kuat, maka kita akan kuat. Yang lain memperbaiki dari sisi akhlak seperti jemaat tabligh, yang lain memperbaiki dari sisi siasah seperti Tayyibnam Hizbut Tahrir, demikian juga Ikhwan Muslimin. Mereka mencari jalan tersendiri, menyelisih manhajul anbiya. Dan tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan dan kemenangan dakwah yang menyelisih dakwahnya para nabi dan rasul. Menyelisih manhajnya para nabi dan rasul. Berkata al-Imam Al-Qayyim rahimallahu taala dalam kitabnya Ighdhasatul Lahafan, ketika beliau memberikan perbincangan tentang faedah seputar ayat Ya Isa inni mutawaffika warrafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru waja'ilul ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Kata Imam Al-Qayyim, falamma kana lin-nasara nasiban ma min ittiba'ihi, oleh karena orang-orang Nasara memiliki bagian, sedikit bagian dalam mengikuti Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kanu fawqal yahudi ila yaumil qiyamah, maka orang-orang Nasara lebih menang, lebih tinggi daripada orang-orang Yahudi. Karena ada mereka mengikuti jalannya Isa bin Maryam. Walamma kana al-muslimuna ajba'u lahu minan nasara, dan oleh karena kaum muslimin mereka lebih kuat dalam mengikuti rasulnya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi, kanu fawqan nasara ila yaumil qiyamah, ke kaum muslimin mereka lebih tinggi daripada orang-orang Nasara ila yaumil qiyamah. Syahid yang kami maksudkan di sini bahasanya, semakin seorang semakin kuat dalam berpegang dan mengikuti sunnah para nabi dan rasul, maka dia akan semakin besar pula mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala sebagaimana dalam kitab beliau Minhajus Sunnah An-Nabawiyah ya. Kata beliau, walihada kullu man kana muttabi'an lirrasul kana Allahu ma'ah bihasabi hadza al-ittiba. Oleh karena ini, setiap orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan dia sejauh mana dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang itu adalah sesuai dengan sejauh mana dia mengikuti jalannya Rasulullah. Semakin kuat seorang berpegang dengan sunnah Rasul, maka semakin kuat pula tibnam kebersamaan Allah bersama dengannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukup bagimu Allah. Artinya Allah yang akan mencukupimu dan demikian juga orang-orang yang mengikutimu di antara kaum mukminin. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala tentang makna ayat ini, ai hasbuka wa hasbu manittaba'aka. Ai Allah yang akan berikan kecukupan kepadamu dan Allah yang akan berikan kecukupan kepada orang-orang yang mengikutimu. Berarti di sini menunjukkan ya bahasanya kebersamaan Allah, pertolongan Allah kepada umat Rasulullah adalah sesuai dengan sejauh mana mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mengikuti sunnahnya. Qala fa kullu man azba ar min na'am man ittaba'a ar-rasul min jami'il mu'minin fallahu hasbuhu. Sehingga kata Ibn Taimiyah, barang siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kaum mukminin, maka Allah yang akan berikan kecukupan kepadanya. Wa hadza ma'na kaunillahi ma'ah. Dan ini yang dimaksud dengan keberadaan Allah bersama dengannya. Artinya Allah akan berikan jaminan, Allah akan berikan pertolongan, Allah akan berikan perlindungan, Allah akan berikan kemenangan. Fal kifayah al-mutlaqah ma'al ittiba'i al-mutlaq wa naqisah ma'an naqisah. Dan jaminan yang sempurna, hari jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum dengan sempurna itu akan ada bersama dengan al-ittiba' al-mutlaq. Seiring sejalan dengan ketika seorang itu mengikuti Rasulullah dengan sempurna. Wana kisah ma'ana kisah. Sementara berkurangnya pertolongan Allah, berkurangnya perlindungan Allah Subhanahu wa taala adalah bersama dengan kurangnya al-ittiba. Wa idza kana ba'dul mu'minin bihi al-muttabi'in lahu qad hasara lahu man yu'adihi ala dzalika fallahu hasbu. Kalau sekiranya sebagian kaum mukminin orang yang beriman kepada Rasulullah, kalau sekiranya sebagian orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengalami menghadapi orang yang memusuhinya, maka sungguhnya Allah yang akan berikan kecukupan kepadanya. Walabut ini dan mesti enggak ada seorang pun yang berjalan di atas jalan dakwah, enggak ada seorang pun yang berjalan di atas jalannya para nabi dan rasul dalam menyeru kepada jalan Allah kecuali dia mendapatkan gangguan, kecuali dia menghadapi musuh, dia mendapatkan perlawanan. Akan tetapi tatkala seorang dalam berdakwah itu adalah berjalan di atas manhajul anbiya, berjalan di atas jalannya para nabi dan rasul, maka sungguhnya Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Allah yang akan memberikan kemenangan atas dakwahnya. Wa huwa ma'ahu walahu nasibun min qawlihi id yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Orang yang berjalan di atas sunnah Rasulullah, orang yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bersama dengannya dan dia akan mendapatkan bagian dari firman Allah, "It yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ingatlah ketika dia, yaitu Rasul, mengatakan kepada temannya, yaitu kepada Abu Bakar, waktu peristiwa perjalanan hijrah, beliau dalam pengejaran kaum Quraisy, sementara beliau bersembunyi di gua. Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, law anna ahadahum nadhara ila qadamihim la absarana." Wahai Rasulullah, sekiranya mereka melihat sedikit saja ke arah kaki mereka, mereka akan melihat kita. Apa kata Rasulullah? "Ya Abu Bakar, ma balu bisnaini Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana kiramu tentang dua orang di mana Allah yang ketiganya? Siapa kira yang bisa mencelakakan dia? Siapa kira yang bisa memadratkan dia? Sementara Allah yang menjaganya, Allah yang melindunginya, sementara Allah yang menolongnya. Dan di sini Allah Naam, dalam ayat ini Allah kata, "Id yaquli sahibi la tahzan innallaha ma'ana," janganlah engkau bersedih. Itu Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar dalam peristiwa hijrah tersebut, dalam keadaan ketakutan luar biasa, di mana Quraisy telah membuat sayembara, barang siapa yang bisa membawa kepala Rasulullah dan Abu Bakar hidup ataupun mati, mereka akan berikan hadiah yang besar. Janganlah engkau bersedih, sungguhnya Allah bersama dengan kita. Kenapa? Karena Rasulullah berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Abu Bakar berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa inna hadza qalbuhu muwafiqun lirrasul wa illam yakun sahibahu bibadanihi. Karena sungguhnya orang yang berjalan di atas sunnahnya Rasulullah, orang yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalbunya, hatinya mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalbunya bersama dengan Rasulullah walaupun jasadnya tidak pernah menyertai Rasulullah. Artinya orang yang berjalan di atas sunnah Rasulullah, walaupun dia secara jasad enggak pernah bersama dengan Rasulullah, walaupun enggak pernah melihat, enggak pernah berjumpa, enggak pernah bermajelis, tapi ketika dia mengikuti jalannya Rasulullah, maka hatinya dia sudah bersama dengan Rasulullah. Sekalipun badannya enggak pernah bertemu. Wal aslu fi hadzal qalb. Dan asal inti dari mengikuti Rasulullah adalah mengikuti pengikutan yang ada dalam hati. Inti dari mengikuti sunnah Rasulullah terletak pada bagaimana hati kita mengikuti beliau. Dan dicontohkan di sana Syekhul Islam. Kama fi sahihaini 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian sebagaimana di riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Rasulullah bersabda, "Inna bil Madinah rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan perang bersama dengan sebagian para sahabatnya, dan ada sebagian yang tertinggal dikarenakan mereka tidak memiliki kemampuan untuk berangkat berjihad bersama dengan Rasulullah, sehingga mereka harus tertinggal, sementara kalbu mereka bersama dengan Rasulullah, sementara mereka berkeinginan, berniat untuk bersama dengan Rasulullah, mengikuti Rasulullah, tapi terhalang oleh udzur. Maka Rasulullah mengatakan, "Inna bil Madinah rijalan," sungguhnya di Madinah terdapat beberapa orang, "di mana tidaklah kalian yang bersama aku ini menempuh satu jalan melampaui sebuah lembah kecuali mereka turut bersama denganmu dalam mendapatkan pahala." Padahal ini berangkat bersama dengan Rasulullah dengan segala persiapan, dengan mempertaruhkan nyawa, meninggalkan keluarga. Sementara yang mereka duduk di Madinah, katakan dikatakan Rasulullah, tidaklah kalian berjalan, tidaklah kalian melampaui sebuah lembah berjalan, menempuh suatu perjalanan kecuali mereka bersama denganmu, turut memberikan pahala. Qalu, maka para sahabat bertanya, wahum bil Madinah ya Rasulullah, mereka bersama dengan kita, sama memberikan keutamaan seperti kita, sekalipun mereka tinggal di Madinah bersama dengan anak istrinya. Qalu wahum bil Madinah. Qala ya Rasulullah, iya, sekalipun mereka di Madinah. Habasahum al-udru. Mereka terhalang oleh niat. Namun hati mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pun mendapatkan keutamaan sebagian yang bersama dengan Rasulullah, baik hatinya ataupun jasadnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala menjelaskan hadis ini, fa haula, mereka para sahabat yang tinggal di Madinah tertahan oleh udur, tidak adanya kemampuan untuk bersama dengan Rasulullah. Fa haula bi qulubihim kanu ma'an nabi wa ashabihi al-ghuzah. Para sahabat yang tinggal di Madinah tersebut, hati mereka bersama dengan Rasulullah, hati mereka bersama dengan sahabat-sahabat Rasulullah yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Falahum ma'na suhbatuhu fil ghuzah, sehingga mereka pun mendapat semakna sama seperti dengan orang yang menyertai Rasulullah dalam berperang secara fisik. Fallahu ma'ahum bihasabi tilka suhbah al-ma'nawiyah, dan Allah pun akan bersama dengan mereka yang di Madinah tersebut sesuai dengan kebersamaan mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara maknawi, karena mereka mengikuti Rasulullah ingin. Kemudian na'am, Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala mengatakan, walawin faradar rajulu fil ba'dil amsari wal a'sari bihaqqin ja'a bihi ar-rasul, sehingga dengan demikian, kalau seandainya ada di antara kaum muslimin seorang diri pada suatu tempat atau pada suatu zaman sendirian, walaisa ma'ahu ahad, ini tidak bersama dengan seorang pun, akan dia berada di atas kebenaran, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam tansuruhu an-nasu alaihi, dan sekalipun orang tidak ada yang membelanya, mendukungnya, tidak ada yang bersama dengannya, bahkan mungkin dikucilkan, bahkan mungkin dimusuhi. Fa innallaha ma'ah, maka sungguhnya Allah akan bersama dengan dia dengan sebab dia berjalan di atas sunnah Rasulnya, berjalan di atas jalannya para nabi fi da'wah illahi subhanahu wa ta'ala. Walahu nasibun min qawlihi illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini id huma fil ghar id yakul li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Dan untuk mendapatkan bagian keutamaan yang Allah sebutkan dalam firman-Nya ini, sekiranya kalian tidak mau memberikan pertolongan kepada Rasul, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tiap-tiap yang akan menolongnya ketika dia dikeluarkan oleh orang kafir, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir oleh kaum musyrikin Quraisy, thaniyasnaini dalam keadaan beliau berdua yaitu berhijrah, ketika keduanya berada di dalam gua itu, yaitu gua Thor, ketika Nabi mengatakan kepada teman yang bersama dengannya itu Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, fa inna nasra rasul huwa nasru dinihi alladhi ja'a bihi haitsu kana wa mata kan, karena menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, makna dari memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah terletak pada menolong agama yang dibawa oleh beliau. Bukan sekedar menolong fisik, bahkan yang lebih di sini adalah memberikan pertolongan terhadap agama yang dibawa oleh beliau, haitsu kan wa matakan, bagaimanapun dan dimanapun. Bagaimana kita menolong agama yang dibawa Rasulullah SAW? Yaitu dengan melanjutkan dakwah beliau, berjalan di atas manhaj beliau. Kita berjalan sebagaimana beliau berjalan. Wa man wafaqahu fa huwa sahibu sahabahu alaih fil mana, barang siapa yang mencocoki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqidatihi, mencocoki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya, mencocoki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya, mencocoki Rasulullah dalam muamalahnya. Barang siapa yang mencocoki Rasul, maka berarti dia telah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara makna, walaupun secara jasad tidak. Fa idza qama bihi dzalika sahibu kama amara Allah fa inna Allah ma'a ma jaa bihi ar-rasul wa ma dzalikal qa'im bihi. Apabila orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut berjalan sebagaimana yang Allah perintahkan kepadanya, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama. Fa inna Allah ma'a ma jaa bi ar-rasul wa ma'a dzalika al-qa'im bihi, maka Allah akan bersama dengannya. Wa hadza al-muttabi'u lahu hasbuhullah wa huwa hasbur rasul kama qala ta'ala ya ayyuhan nabiy hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan bersama dengan Rasulullah secara jasad ya. Jadi orang yang mengikuti berjalan di atas sunnah Rasulullah, di atas dakwah Rasulullah, maka Allah yang akan memberikan kecukupan kepadanya, dan Allah pula yang memberikan kecukupan kepada Rasulnya. Wa hasbur rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'min. Ada cukup Allah yang akan berikan perlindungan, pertolongan kepadamu, dan demi cukup Allah yang akan berikan pertolongan dan perlindungan kepada orang yang beriman yang bersama denganmu, yang mengikuti dirimu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimallahu, khulasah, ringkasan dari apa yang kami sampaikan di sini, bahwasanya tiap naam keberhasilan seorang dalam tiap naam berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala, datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan datang bersama dengan sejauh mana mereka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, sebagaimana saya katakan di depan, dakwah adalah milik Allah. Allah yang mensyariatkan agamanya. Maka tidak ada bagi kita kecuali untuk berjalan sebagaimana jalan yang telah ditempuh oleh para nabi dan rasul. Maka barang siapa yang menginginkan untuk menolong agama Allah, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan dia memilih jalan yang lain, maka sungguh dia enggak akan pernah mendapatkan kemenangan. Sungguh dia tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan dalam dakwahnya. Ayu tawaif wa ayu firaq, kelompok mana saja dan firqah mana saja yang menginginkan kebaikan untuk Islam atau memperbaiki Islam, dan sementara dia tidak menempuh jalannya para nabi dan rasul, maka sungguh dia tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan. Mereka yang ingin memperjuangkan Islam melalui jalannya parlemen, sehingga mereka ikut aktif dalam politik praktis ya, maka sungguh dia tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Tidak akan pernah mereka memperjuangkan Islam dari parlemen tersebut. Sudah banyak contoh. Mereka sudah sampai pada tampuk kekuasaan tertinggi, ternyata mereka juga tidak bisa membela Islam di Mesir. Bagaimana ikhwan muslimin mereka berhasil sampai tingkat yang teratas, akhirnya digulingkan. Demikian juga mereka ya, jamaah tabligh yang ingin memperjuangkan Islam dengan seorang melalui akhlak ya, melalui sholat, melalui ibadah, maka sungguh mereka tidak akan pernah mendapatkan kemenangan atas dakwah mereka. Dan yang lainnya pun demikian, orang sufi ya, yang ingin memperjuangkan Islam dari jalan mereka pun, dari jalan mereka akan buntu. dakwah yang satu-satunya dakwah yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah, akan mendapatkan dukungan dari Allah, dan akan mendapatkan keberhasilan dengan pertolongan Allah, dakwah yang dibangun di atas manhajul anbiya. Ketika seorang dai membangun dakwahnya di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengajarkan umat, mengajak umat, mengajari umat Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan bimbingan salaful ummah. Tayyibnah. Hadza wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Tentu saja banyak sekali kekurangan di sana di sini. Nastaghfirullah azza wa jal. Kita cukupkan di sini. Wallahu alam bisawab. Sallallahu ala nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.